Ada yang mau ikut BDJ dangdutan gak? Ayo, check this. Persija menang lagi. Jackmania senang lagi. Persija menang lagi. Jackmania semua happy. Persija menang lagi. Gue jadi happy. Gue jadi menari sambil bernyanyi nyanyi nyanyi lagu hip dut hip hop jumper dangdut. Ayo semua ngikut kita goyang dangdut. Bolnya di atas goyang tanpa batas. Pinggulnya digoyang pakai gaya kayang. Tapi jangan rusuh, jangan cari musuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persija oh Persija juara. Persija oh Persija juara. Persija oh Persija juara. Persija oh Persija. Sama bikin stadion bergetar. Jangan ajak yang rusuh, buang deh jauh-jauh. Ajak aja yang santai, bikin suasana damai. Di stadion ini kita jadi saksi. Persija menang lagi, kita semua happy. Lawan pun jadi sedih, tetap harus supportive. Enggak pakai anarki kayak orang primitif. Persija oh Persija juara. Persija oh Persija juara. Persija oh Persija. Cuma rasain kalah, tapi gak boleh marah. Kita semua saudara, salam satu jiwa. Dari kami The Jackmania. Udah jangan bersedih, yuk ikut The Jack Happy. Dengerin lagu ini, pasti lo ikut menari. Karena ini musik asik, gak ada unsur pelik. Tapi kalau lo gak asik, lo kami obrak-abrik. Persija, oh Persija juara. Persija, oh Persija juara. Persija, oh Persija. Yeah.